Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kembali dipertemukan, kembali diberikan luang waktu dan kesehatan untuk bisa mengikuti program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan juga apa yang sudah kita baca di hari-hari sebelumnya itu jadi tambahan ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ahlan Ustaz Pak Jagad, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Erwin, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatal 'idi ila ay yadkhula al imam fi shalati wa fi al adha khalfa al salawati al fara'idi min subh yawmi 'arafata ila al 'ashri min akhiri ayami tashriq. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Abi Syuja' mengatakan dalam matannya, wa yukabbiru dan bertakbir. Artinya ini masalah tentang waktu dan teknis takbiran. Jadi takbir itu ada dua ya, yang disebutkan oleh ulama itu takbir al-mutlak. Takbir mutlak itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti orang berzikir. Orang berzikir habis sholat, orang berzikir ketika duduk. Itu namanya takbir mutlak. Tapi ada takbir yang muqayyad. Takbir yang muqayyad. Muqayyad itu artinya diikat. Diikat dengan waktu dan tata cara serta redaksi yang khusus. Itu namanya takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad itu takbir Idul Fitri, Idul Adha. Karena takbirnya punya redaksi khusus, caranya juga ditentukan, waktu mengucapkan takbir itu pun ada ketetapannya. Namanya takbir muqayyad. Jadi dia tidak mutlak, tapi muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd dan seterusnya itu namanya takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak itu kita baca kapan aja boleh, silahkan kapan aja boleh, jadi wirid, jadi wiridan. Tapi kalau takbir muqayyad tidak bisa jadi wiridan, karena dia adalah takbir yang sudah ditetapkan waktunya. Maka siapa orang yang mengucapkan takbir muqayyad bukan di waktu yang ditetapkan, wal ulama tidak mengatakan bid'ah memang, tapi ulama menyebutnya kemakruhan, bukan pada tempatnya. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatil 'id, lailata apa lailati, harusnya lailatal 'idi. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatil 'idi ila ay yadkhula al imam. Takbir itu mulainya min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, lailatul idi, malam hari raya Idul Fitri, ila ayyadkhula al imamu fi shalah, sampai imam Yadkhul, yadkhul itu yashra, yashra itu mulai. Allahu Akbar. Itu namanya yadkhul fi shalah. Ahlan fa sadul kifli. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi untuk Idul Fitri, waktu takbirnya min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari malam hari raya, berarti malam takbiran. Asar boleh? Belum. Tapi kalau bocah mau boleh. Anak-anak. Anak-anak kan enggak bisa dilarang. Anak-anak kalau udah tahu besok lebaran asar dia udah takbiran kan begitu. Padahal ntar maghrib menteri agama bilangnya lusa. Nah, repot lah gitu. Jadi anak-anak, ya namanya anak-anak kan begitu. Cuman kita nih orang yang tahu takbiran itu mulainya ghurub syams, terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Lailatul Aidi, malam Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailata, di sini harokatnya Lailatul Aidi Pak Iwan. Bukan, kalau bukan Lailatul Aid. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi Lailatul Aid. Itu mulainya. Kapan akhirnya? Ila ayyadkhulal imamu fi sholati, sampai imam yadkhul, masuk. Maksudnya masuk itu ya takbiratul ihram. Artinya ketika imam di mimbar ya takbir. Ya karena imam khatib di mimbar takbir. Imam di mimbar. Kalau di mimbar kan udah beres sholatnya kan gitu. Jadi sebelum imam naik mimbar, dari rumah ke masjid, kemudian di dalam masjid sambil nunggu sholat dikumandangkan, sholat dilaksanakan, takbiran itu masih boleh waktunya. Habis dari mulai habis maghrib terus isya, subuh sepanjang malam, itu adalah waktu yang dibolehkan untuk takbir, takbir muqayyad sholat Aid, takbir Idul Fitri, takbir lebaran, sampai ayyuhrim, sampai imam itu takbiratul ihram. Kalau sudah imam takbiratul ihram, maka tidak ada lagi takbir yang boleh dikumandangkan, maksudnya takbir muqayyad, takbir Idul Fitri. Dulu kalau kita anak-anak dulu bilangnya kan begitu, kalau udah lewat lebaran masih takbiran, ntar malaikat pada nangis katanya. Malaikat pada nangis. Kalau malaikat nangis tuh kita nih banjir. Airnya banyak banget. Wa fil adha, dan dalam Idul Adha, lebaran Idul Adha, khalfal salawatil faraidi min subhi yaumi Arafah. Takbiran dilakukan khalfa salawatil faraid, di setiap selesai salat fardu lima waktu. Dari mulai kapan? Min subhi yaumi Arafah. Dari subuh hari Arafah. Berarti sehari sebelum Idul Fitri, sehari sebelum Idul Adha, tanggal 9 Zulhijjah, habis salat subuh, takbiran. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, akhirnya ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik. Dari mulai subuh hari Arafah, sampai asar, ba'da asar. Jadi ketika Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, habis sholat asar, takbiran, cuman setelah takbir udah berhenti, enggak ada takbir lagi. Min akhiri ayyamit tasyrik, di hari terakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 bulan Zulhijjah. Berarti 4 hari itu, 9, 10, 11, 12, 13. 5 ini, kalau dikalikan sholat, kan setiap sholat fardu ya, takbiran Idul Adha kan sunnahnya setiap sholat fardu. Di luar sholat fardu ya takbiran ya gak apa-apa. Cuman selama 5 hari ini yang paling sunnah itu setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu, kalau fardunya 5 waktu, 5 kali 5 berarti ada 25. Ada 25 kali sholat. Mazhab Imam Malik itu mengatakan demikian. Jadi waktu sholat, waktu takbiran Idul Fitri itu sebanyak 20 kali beliau mengatakan. 20 kali. 20 kali karena beliau dan beberapa ulama mengatakan takbirannya cuma sampai tanggal 12 gitu. Jadi hitungannya pakai sholat, bukan hitungannya pakai waktu. Dan ini sholatnya sholat sendiri atau sholat berjamaah, dua-duanya sama. Imam Taqiyuddin Ahlisni rahimahullah mengatakan yustahabbu takbiru, dianjurkan bertakbir bi ghurubi syamsi, di ketika terbenamnya matahari, Lailatul Idul Fitri wal Adha, ketika terbenamnya matahari di malam Idul Fitri dan juga Idul Adha. Wala farqa, dan tidak ada bedanya tuh. Fi dzalika, dalam hal ini kesunahan takbiran tidak ada bedanya. Bainal masajidi, antara dia sholat di masjid, wal buyuti atau dia di rumah, artinya takbirannya di masjid ya silahkan, di rumah ya silahkan, wal aswaq atau juga di pasar. Jadi takbiran ya takbiran walaupun di bazar begitu ya, di bazar takbiran. Tapi kan terkesan itu tidak memuliakan. Maksudnya di pasar takbiran itu kan biar orang-orang juga ikutan takbir gitu. Cuman kalau orang-orang nggak ada yang peduli, jangankan takbir tuh tiap hari di bazar tuh disediain murotal, orang juga nggak ada yang peduli. Wal aswaq wala bainal laili wan nahari wa inda izdihamin nasi liwafiquhu ala dhalika wala farqa bainal hadiri wal musafir. Wala baina la farqa, tidak ada bedanya antara masjid, rumah dan pasar. Wala baina, dan juga tidak ada bedanya antara malam dan siang. Wa inda izdihamin nas, atau ketika sedang izdiham, macet. Apa izdiham itu? Ngumpul, jadi padat orang, banyak manusia. Liwafiquh, agar mereka semua mengikuti. Nah tujuannya itu tuh agar mereka semua mengikuti. Tapi dalam satu kondisi kadang orang nggak peduli begitu. Makanya bazar itu kan, kalau malam takbiran tuh bazar rame. Itu paling ramenya bazar tuh ya takbiran. Hatta wa in corona begitu. Walaupun lagi corona, tahun kemarin juga sama, bazar merame juga. Orang Satpol PP-nya juga ikut nyari baju kan buat anaknya. Iya. Jadi inda izdihaminas liwafiku, agar mereka ikut takbiran. Nah, gitu. Itu juga berarti bahwa ulama Syafi'i tidak melarang adanya ulama takbiran rame-rame, takbiran bareng-bareng. Jadi karena ada beberapa orang yang menyebut bahwa takbiran bareng-bareng nggak boleh, katanya bid'ah. Nggak, justru ulama menganjurkan itu. Biar bareng-bareng. Takbiran boleh Ustaz, cuman sendiri-sendiri aja. Ya awalnya sih sendiri awalnya, cuman kan pas abis ane takbir yang lain pada ngikutin, kan gak bisa dicegah kayak gitu. Lagi juga enakan bareng-bareng daripada diri-diri, kan repot gitu. Takbirnya sama tapi sendiri-sendiri kan bingung, mending rame-rame sekalian. Wa'idda izdihami nasli wafiquh, agar mereka mengikuti takbiran tersebut. Ala dhalik wala farqa, dan juga tidak ada bedanya, kesunahan ini tidak dibedakan, bainal hadiri, antara orang yang hadir, orang yang mukim, wal musafiri, dan juga orang yang safar. Jadi siapapun kita ketika kita berada pada malam Idul Fitri atau hari Arafah, di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ada kesunahan takbir. Ada kesunahan takbir dimanapun kita berada, dan lebih-lebih lagi takbir itu setelah sholat fardu. Daliluhu, dalilnya apa? Fi Idul Fitri, untuk takbiran di Idul Fitri, dalilnya qawluhu ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, walitukabbirullaha ala mahadakum. Ini Al-Baqarah apa surat Al-Hajj? Walitukabbirullaha ala mahadakum, dan bertakbirlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian. Hidayah ibadah puasa Ramadan begitu ya. Wa fi Idul Adha, dan dalam Idul Adha, bil kiasi alaihi, dikiaskan dengan Idul Fitri. Dikiaskan dengan Idul Fitri. Wa yagni anhu ma rawahu al-Bukhari. Wa yugna po yagni, nih bacanya yang enak. Ya, mana Afif nih? Al-Baqarah. Iya benar. Yang benar itu Al-Baqarah 185 gitu. Al-Hajj 37 Al-Baqarah. Sama sih ya. Itu kalau di Al-Baqarah itu kan ujung ayat Ramadan kan gitu. Gimana wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa ala alladziina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Terusannya tuh ujungnya ada tuh. Saya juga lupa itu 185. وَيَغْنِي عَنْهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِ عَنْ أُمِّ أَتِيَّةَ قَالَ. يَغْنِي apa yastagni, apa teksnya gimana Pak Jagat? وَيَغْنِي atau وَيُغْنَى عَنْهُ. وَيُغْنَى عَنْهُ مستinya وَيُغْنَى عَنْهُ Kalau mau yas, kalau mau mudore mestinya yastagni, tapi kalau ini majhul jadinya yugna. Wa yugna anhu ma rawahu al-Bukhari. Jadi maksudnya kalau mau ngasih, kalau mau minta dalil gitu ya. Kalau mau minta dalil takbiran, udah enggak usah pakai yang macam-macam. Nih hadis Ummu Atiyah aja begitu maksudnya. Enggak usah pakai hadis, enggak usah pakai ayat itu, enggak usah pakai kias nih. Cukup pakai hadisnya Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu maksudnya yugna. Jadi wa yugna anhu, dan kita tidak butuhkan hal-hal yang lain itu apa yang sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Gitu. Wa yugna. Afif Afif zikirnya kelamaan dia. Wa yugna anhu ma rawahu al-Bukhari an Ummi Atiyah taqala. Dan cukuplah yang menjadi dalil selain daripada itu, cukup yang jadi dalil ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah. Ini Ummu Atiyah kemarin kita singgung ya, soal perempuan yang keluar rumah, perempuan yang keluar buat takbiran gitu, peraya Idul Fitri Idul Adha. Qalat, beliau mengatakan, kunna nu'maru bil fil idaini, dulu kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil idaini, pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha, bil khuruji, untuk keluar rumah, hatta takhrujal huyyat, sampai orang-orang haid pun ikut keluar, fatak fayakunna khalfal nasi, dan kita ini perempuan-perempuan keluar rumah untuk salat Id, walaupun kita enggak salat Id. Fakunna khalfan nas, kita berdirinya di belakang orang-orang. Yukabbirna bitakbirihim. Nah, itu penting tuh kalimat itu, yukabbirna bitakbirihim. Kita bertakbir dengan takbirnya mereka. Artinya barengan atau selang-seling kan begitu. Kan itu yang biasa dilakukan di masjid-masjid kita. Bilalnya memulai dengan Allahu akbar, Allah, mana diikuti. Itu hadisnya begitu, yukabbirna bitakbirihim. Mereka perempuan-perempuan yang di belakang itu bertakbir dengan takbirnya mereka. Ya berarti bareng, atau bisa jadi mengulang apa yang mereka takbir. Berarti kan juga sama. Yukabbirna itu naknya, nunnya kan nunul jamil niswa, jama untuk perempuan. Kalau jama berarti dilakukan ya bareng-bareng begitu. Maka anggapan kalau orang takbiran enggak boleh bareng-bareng ya agak repot juga sih aplikasinya begitu ya. Kan beberapa teman juga bilang begitu, yang tidak menyetujui takbiran rame-rame. Takbiran boleh dianjurin, tapi sendiri-sendiri. Ya awalnya sih aneh sendiri-sendiri doang. Awalnya sih aneh lagi nongkrong depan rumah sendiri-sendiri aja. Allahu akbar. Nah, ada tetangga lewat ikutin kan gitu. Awalnya sih aneh takbiran di masjid sendiri aja, ya, tiba-tiba banyak yang datang ngikutin. Nah, gimana dong gitu. Jadi aplikasinya susah kalau takbiran sendiri-sendiri. Emang mendingan berjamaah begitu. Pahala jamaahnya dapat begitu ya. Kemudian semangat takbirnya itu enak. Karena model banyak model di antara kita tuh yang kalau enggak bareng-bareng kagak takbiran. Maunya bareng-bareng begitu. Kalau enggak bareng-bareng dia enggak mau takbiran. Akhirnya nongkrong aja di rumah nonton apa tuh, kalau takbiran biasanya di TV itu ada ini apa namanya? Blockbuster ya. Film-film, jadi TV itu nyariin film-film yang di bioskop. Wah, gitu. Akhirnya kan gitu. Jadi nggak takbiran dia. Jadi hadis Ummu Atiyah ini jadi dalil buat takbiran kita ya bareng-bareng. Wa amma akhiru waqti takbir, sedangkan akhir waktu takbiran, fa fi Idul Fitri, dalam salat Idul Fitri, dalam hari raya Idul Fitri, hatta yuhrimal imamu, sampai imam takbiratul ihram bi salatil idi, untuk salat Id. Hadza huwa sahih. Inilah pendapat yang sahih, dan ini pendapat yang disepakati ya oleh seluruh ulama mazhab fikih, seluruh ulama Syafi'iyah. Begitu, bahwa akhirnya takbirnya mulai dari terbit terbenam matahari malam Idul Fitri itu bisa tanggal 29 Ramadan, bisa tanggal 30 Ramadan. Allahu akbar mulai takbiran gitu. Sampai kemudian imam takbiratul ihram. Makanya kalau habis lebaran, habis sholat Id, kemudian bocah masih pada takbiran di masjid, nah, ya susah juga sih ngomelin bocah begitu ya. Cuman besok diajarin, kalau udah sholat Id kagak ada takbiran lagi gitu. Terus ngapain? Ya ngumpulin duit persenan, kagak usah ke masjid. Merebutnya kan juga pulang kampung, repot kagak ada yang beres-beresin. Lu make mic, lu make beduk, lu make sejadah, habis itu ditinggalin kagak ada yang beresin, merebutnya masih pulang kampung. Ah, mendingan soalnya ngumpulin duit persenan. Kan ada sih ada anak kecil yang habis lomba habis di sholat tetap aja takbiran dia begitu. Wa amma akhiru waktu takbiri fa fi Eid al-Fitr hatta yuhrima al-imam bi sholat al-Eid, hadha huwa sahih. Wa amma fil Adha, sedangkan setelah sholat Idul Adha, sedangkan dalam hari raya Idul Adha, fa sahihu 'inda Rafi'i, yang sahih menurut Imam Ar-Rafi'i, anna akhirahu, bahwa akhirnya akhir takbiran Idul Adha, aqib as-subhi, setelah subuh. Akib kalau akibah ada ya-nya, akibah subuh itu menunjukkan waktunya dekat, setelah itu dekat sekali begitu. Kan enggak dalam bahasa Arab fif ada akibah ain qaf ba kan gitu. Tapi ada yang ain qaf ya ba gitu. Itu kalau akibah ya setelah, tapi kalau akibah yang ada ya-nya itu setelahnya itu dekat, waktunya dekat begitu. Jadi kalau akibah kapan aja? Akibat sholat zuhri, setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ya jam 2 juga setelah sholat zuhur tuh. Tapi kalau akibat ada iya-nya, gitu. Itu dekat waktunya, setelah sholat itu dekat. Atau khalf, makanya biasanya pakai khalf. Khalf itu setelah, dalam waktu yang dekat begitu. Wa fa sahihu inda Rafi'i, dan sahih menurut Imam Ar-Rafi'i, anna akhirahu, bahwa akhir takbiran Idul Adha, aqibah subhi min akhiri ayami tashrik, itu setelah salat subuh, min akhiri ayami tashrik, di hari akhir tashrik, tanggal 9 dah mulai takbiran, sesaat, ya, sesaat setelah, soon after, bisa gitu ya, sesaat saya kayak gitulah. Jadi dari mulai hari Arafah subuh takbiran, Lebaran tanggal 10 takbiran, 11 takbiran, 12, 13 takbiran, tapi 13 habis subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allah. Habis itu selesai udah, enggak ada takbiran lagi. Nah, itu menurut Imam Ar-Rafi'i subuh di hari terakhir tasyrik gitu. Wa inda an-Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, as-sahihu annahu akibal asri. Bahwasanya yang sahih, pendapat yang sahih, yang terakhir, waktu akhir takbiran Idul Adha itu akibal asri, setelah sholat asar. Setelah sholat asar banget, begitu, akhiri ayyami tashrik, daripada hari terakhir tashrik. Jadi bedanya Imam Rafi dengan Imam Nawawi, sama-sama di hari terakhir tashrik, tanggal 13 Zulhijjah, begitu ya. Kemudian kalau Imam Rafi'i di subuhnya, Imam Nawawi di asarnya gitu. Dan itu yang disahihkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitabnya Al-Adhkar. Akhir ayami tasyriq qala bahwa al-azhar indal muhakkikin al-hadis. Dan inilah pendapat yang azhar. Azhar maksudnya bukan kata Imam Nawawi ya, indal muhakkikin al-hadis, menurut para ahli tahqiq dalam masalah hadis. Karena hadis sampai asar hari tasyrik itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau di Al-Adhkar An-Nawawi ada disebutin tuh bahwa ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi di hari terakhir tasyrik. Nah, hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Oke. Nanti kita bahas Ustaz Maulana Malik. Takbiran tapi make enggak cuma takbiran, yang selawatan make musik apa itu yang UOP ya kan begitu. Jadi kalau solawatan pakai iramanya UOP ya, saya yang keinget tuh dua macan. bukan takbir, bukan solawatan khusus, tapi ingetnya tuh dua macan. Apa dua serigala, apa dua macan gitu ya. Ntar kita bahas terakhir. Nah, hari tasyrik itu teman-teman yang dirahmati Allah, hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Nah, sebanyak riwayat kenapa dikatakan sebagai hari tasyrik. Tapi salah satunya hari tasyrik itu tasyrik itu kan apa? Asyraqa yusyrik. Syarraqa yusyrik, mentimurkan gitu. Mentimurkan sesuatu. Syarq itu timur, syarraqa yusyriku itu artinya mentimurkan, masdara tasyrik. dikatakan sebagai tasyrik, salah satu sebabnya karena di hari 11, 12, 13 itu banyak orang yang jemur begat dagingnya untuk jadi deng-deng. Dijemur di matahari, jadi diarahkan ke matahari, kan matahari timur. Untuk apa? Untuk mengawetkan daging supaya dia bisa makan sampai terus dalam hari tasyrik, itu namanya hari-hari tasyrik. Riwayatnya mengatakan demikian. Tapi juga dikatakan riwayatnya hari tasyrik itu ya karena apa ya? Sebabnya saya lupa itu ya. Satu lagi itu ada yang kuat juga, cuman saya lupa. Entarlah kapan waktu ya besok. Itu namanya hari tasyrik. Wabtida'uhu dan mulainya salat takbiran Idul Adha bi subhi yaumi Arafah, subuh hari Arafah. Wa yusra'u fil Adha, dan disyariatkan takbiran Idul Adha khalfal fara'idil al-hadirah, di setiap selesai salat fardu al-hadirati wal fa'itati, baik salatnya hadir tepat waktunya, wal fa'idah atau sholat yang diqadha gitu. Jadi takbiran Idul Adha sama Idul Fitri, bedanya Idul Fitri sepanjang waktu bagus, tapi kalau Idul Adha yang paling bagus itu di setiap sholat fardu, setiap selesai sholat fardu. Wa kadza fi kulli sholatin nafilatin, begitu juga dalam masalah atau dalam wa kadza fi kulli sholatin nafilatin, setiap selesai sholat sunnah. Nafilah itu sunnah. Jadi bedanya sering disebutin dengan nafilah dengan sholat al-manduba. Salah satu sebedanya itu nafilah itu sunnah mutlak. Artinya kalau sunnah mutlak aja disunnahkan takbiran, lebih-lebih sholat sunnah yang punya sebab gitu. Pokoknya takbiran setiap sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, baik itu sunnahnya sunnah mutlak atau sunnah yang punya sebab gitu. Kanat fi kulli salatin nafilatin kanat dzata sababin au mutlaqatan gitu, baik itu sunnah yang punya sebab atau mutlaqah, au fardu kifayatin, atau setelah salat fardu kifayah yang hukumnya fardu kifayah ka salati janazatin, seperti salat jenazah gitu. Wa hal yusta, tapi enggak ini ya, enggak, saya sih belum ngalamin ya, pas malam takbiran ada salatin jenazah gitu, agak kurang enak juga. Kan takbir itu kesannya senang gitu ya, orang bergembira takbir karena ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kan disebutin kan karena kasratul ayat, kasratul awad, kan gitu, banyaknya anugerah dari Allah. Tapi kalau ketika orang meninggal kita takbiratul kita takbiran gitu, itu masih kurang, enggak tahu ya, mungkin karena kebiasaan kita aja, adat ketimuran kita tinggi gitu. Jadi kalau takbiran Nabi salat jenazah itu kayaknya ustaz apaan lu gitu. Kasalati janazatin wa hal yustahabbu akiba salawati ay fi idil fitri. Kalau salat Idul Adha kan memang disunahkan ya, takbiran Idul Adha disunahkan setiap salat fardu. Wa hal yustahabbu, apakah dianjurkan juga akiba salawati di setiap selesai salat fi idil fitri, ketika salat Idul Fitri, betul, kalau Idul Fitri itu maghrib, isya, subuh, ada tiga salat. Karena waktu Idul Fitri takbirannya dimulai maghrib sampai takbiratul ihram imam salat Idul Fitri. Annahu yustahabbu, gimana? Fi Idul Fitri fi khilaf. Ini terjadi perdebatan, wal asahu fi asli raudah, dan menurut pendapat yang sahih dalam kitab asli raudah. Nah, ini penting nih fikni. Saya beberapa kali ngulang cuman lupa mulu. Jadi asli raudah itu adalah kitab Raudhatut Thalibin, yang kita sebut Raudhatut Thalibin itu punya Imam Nawawi dari Ikhtisar. Beliau Ikhtisar. Ikhtisar itu diringkas dari kitabnya Imam Ar-Rafi'i namanya Asyarhul Kabir. Jadi Imam Nawawi punya kitab dua, yang dua-duanya dari Imam Ar-Rafi'i. Pertama Raudhatut Thalibin itu ringkesan dari Asyarhul Kabir, atau yang biasa disebut dengan istilah Al-Aziz, Fathul Aziz. Yang kedua Imam Nawawi punya Minhajut Talibin. Minhajut Talibin juga ikhtisar dari kitab Imam Ar-Rafi namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar jadinya Minhajut Talibin, Asyarhul Kabir jadinya Raudhatul Talibin. Nah, di kitab-kitab Syafi'i itu sering disebutin asli Raudhah. Aslinya Raudhah. Kalau disebutin asli raudhah itu ringkesan benar dari kitabnya Asyarhul Kabir. Jadi Asyarul Kabir yang banyak begitu diringkes. Nah, itu namanya Asir Raudhah. Ringkesannya Asyarul Kabir. Tapi kalau disebutin Ziyadatul Raudhah, tambahan Raudhah, itu pendapatnya Imam Nawawi. Jadi ketika beliau sudah meringkes nih, katakanlah ada satu masalah haji, diringkes begitu. Kemudian Imam Nawawi bilang qultu, setelah kalimat qultu itu namanya Ziyadatul Raudhah. Itu tambahannya Imam Nawawi dari ringkesannya Asyarhul Kabir yang diringkes oleh Imam Nawawi itu sendiri begitu. Mudah-mudahan paham tuh ya. Karena sering bingung tuh orang-orang, ada Raudhah, ada Aslul Raudhah, ada Ziyadatul Raudhah kan begitu. Kalau disebutin Raudhah doang itu biasanya Raudhahnya Imam Nawawi gitu, perkataannya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Tapi kalau Aslul Raudhah itu ringkesannya. Ringkesan Imam An-Nawawi dari kitabnya Imam Ar-Rafi' Asyarhul Kabir. Wal asahu fil Aslul Raudhati, dan yang sahih menurut dari ringkasan Asli Raudhah, kitab Asli Raudhah, annahu la yustahab, bahwasanya tidak dianjurkan, li'adami naqlih. Kalau takbiran salat, takbiran Idul Fitri mah enggak usah setiap salat, ya kapan aja, tapi habis salat mah jangan. Kenapa? Li'adami naqlihi, karena tidak ada naqlnya, tidak terriwayat dari Nabi Muhammad dan para sahabat bahwa mereka takbiran habis salat fardu. Wa sahaha An-Nawawi, dan disahihkan oleh Imam Nawawi fil Adhkar. Imam Nawawi dalam kitab Al-Qur'an mensahihkan pendapat annahu yustahab, juga dianjurkan akibat shalawat di setiap salat fardu, setiap selesai salat fardu, akal adha, sama seperti salat Idul Adha, seperti Idul Adha. Wa yustahabu, dan dianjurkan. Jadi kalau kata Imam Ar-Rafi'i enggak disunahkan setiap salat. Jadi takbirannya kapan aja, cuman jangan habis salat. Kan ada 3 salat tuh waktu Idul, waktu Lebaran, Maghrib, Isya, Subuh. Jadi 3 salat ini enggak ada takbirannya. Takbirannya ya jangan setelah salat. Ya kalaupun itu dia mau takbiran setelah salat, bikin jeda, bikin fasel, pembeda. Apa itu, ya dia salat sunnah dulu mungkin, atau dia ngobrol dulu, pokoknya dibikin jeda sehingga tidak terkesan bahwa itu setelah salat. Tapi kalau kata Imam An-Nawawi ya sama aja, kan memang waktunya takbiran, waktunya takbiran ya kapan aja, termasuk setelah sholat, sama seperti sholat, sama seperti apa namanya Idul Adha begitu. Wa yusahabu rafu sawti, dan disunahkan mengangkat suara, maksudnya meninggikan suara bitakbiri lirijali, bagi laki-laki diangkat suara, jadi tinggiin suaranya, Allahu Akbar, Allah, ada suaranya kencang begitu, bagi laki-laki dunan nisa, selain perempuan. Maksudnya kalau perempuan ya jangan ditinggi-tinggiin. Tapi kalau bocah kan banyak ya perempuan ke masjid ya, megang mic di takbir. Kalau bocah enggak apa-apa. Tapi kalau kita nih laki-laki, perempuan yang gede, ha, istri kita kalau mau takbiran jangan diajak ke masjid buat megang mic. Takbirannya di rumah aja. Jadi jangan meninggikan suara bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki emang dianjurkan. Wa takbiru fi waqtihi afdal min ghairihi min al-adhkar, li'annahu syi'arul yaumi wallahu alam. Wa takbir, takbiran fi waqtihi, di waktunya Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis terbenam matahari atau dari hari akhir, dari hari Arafah, itu lebih baik min ghairihi, daripada selain takbiran, min al-adhkar, daripada zikir-zikir. Ini katakanlah Idul Adha nih, habis salat zuhur tanggal 9 Arafah, itu lebih baik takbiran doang daripada zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mendingan itu daripada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, subhanallah. Artinya mendingan takbir, takbiran di waktu takbiran daripada zikirnya gitu. Maksudnya artinya ketika setelah sholat itu diganti zikir sama ke takbir, itu lebih bagus kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, dibanding dia zikir kayak biasa begitu. Li'annahu, karena yang namanya takbiran di waktu takbiran, takbiran di waktu takbiran, takbiran di waktunya, yaitu di waktu Idul Fitri, itu syiarul yaumi, adalah simbol hari itu. Wallahu alam. Jadi simbol hari itu ya takbiran. Kalau enggak ada takbirannya orang enggak tahu itu hari apaan begitu ya. Maka itu sebagai seorang muslim ya pakai syiarnya dong. Syiarnya dipakai. Apa syiarnya? Ya lebaran dia takbiran gitu. Idul Adha ya mulainya dari hari Arafah, Idul Fitri terbenam matahari. Faruun, الحج يكبر من ظهر يوم النحر وهو يوم العيد ويختم بصبح آخر أيام التشريك والصحيح عند الرافي أن غير الحج كالحاج والله أعلم. الحج فرض cabang masalah. Al-Hajj, orang-orang yang sedang berangkat haji, orang yang ihram di tanah haram Makkah. Yukabbiru min zuhri yaumin nahri, takbirannya mulai setelah salat zuhur min yaumin nahri, dari hari penyembelihan tanggal 10. Kalau kita orang yang bukan haji, dari tanggal 9 udah takbiran. Dari habis salat subuh di hari Arafah. Tapi kalau orang yang haji, orang yang ihram, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah, yukabbir min zuhri yaumin nahri, mulai takbirnya setelah salat zuhur di hari nahar, hari penyembelihan. Hari tanggal 10 Zulhijjah. Wa huwa yaumul Aid, itu adalah hari Id. Wa yakhtim, dan akhirnya bisubhi akhir ayami tasyrik, di subuh hari akhir hari tasyrik. Jadi bedanya kita sama haji, kita mulainya Arafah, subuh Arafah, dia mulainya zuhur Idul Adha. Akhirnya kita asar, kita Imam Nawawi, kita asar hari tasyrik. Orang yang haji akhirnya subuh hari tasyrik, begitu. Wasahihu inda Rafi'i, sedangkan yang sahih menurut Imam Ar-Rafi'i, anna ghairal haji kal haji wallahu alam, bahwasanya orang yang haji, orang yang tidak haji sama seperti orang yang haji. Ya betul lah, Imam Ar-Rafi'i kan juga bilang akhir hari tasyrik itu akhir takbiran itu di subuh hari tasyrik, itu juga sama. Cuman bedanya yang awalnya. Berarti kalau dikatakan haji dengan yang tidak haji sama, berarti orang yang haji itu sudah mulai takbiran di hari Arafah. Tapi enggak ya, di hari Arafah itu orang yang haji belum takbiran. Ritual yang biasa dilakukan oleh haji Indonesia, hari Arafah itu belum takbiran emang. Habis hari Arafah, mereka kan pagi hari Arafah dari Muzdalifah itu jalan ke Arafah. Kan gitu, jalannya bisa makan waktu ya, bisa sampai zuhur, bahkan ada yang nyampainya pas asar gitu. Yang dilakukan itu kan berzikir, berdoa, dan mendengarkan khutbah. Tidak ada kesunahan takbiran. Berarti selama ini emang kita Syafi'inya Nawawi itu. Nawawi banget. Nawawi sentris. Wow, kalau bahasa kerennya Nawawi sentris. Jadi itu yang dilakukan oleh haji-haji kita. Sampai kapan? Begitu selanjutnya mereka terus melakukan sampai hari besoknya. Hari Idul Adha, tanggal 10. Baru setelah salat zuhur mereka takbiran, begitu. Wallahu ta'ala alam, qala faslun wa yusalli li kusufi syamsi. Insyaallah kita lanjut besok tentang salat gerhana. Jadi setelah salat Jumat, kemudian Idul Fitri, jadi didahulukan salat-salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Sepertinya begitu ya, salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian salat gerhana. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut esok hari. Bagaimana takbiran disertai dengan alat musik? Pertama kan takbirannya ya bagus. Nah, alat musik itu kan sesuatu yang tidak dilarang aslinya. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali, saya tulis punya buku ya, judulnya Nyanyian Musik dan Lagu, Musik dan Nyanyian. Salah satunya saya kutip perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, bahwa alat musik yang diciptakan oleh para artis itu, para musisi itu adalah imitasi dari suara gendang yang ada di mulut setiap makhluk. Jadi pita gendang, pita suara yang ada di setiap makhluk, baik manusia atau hewan, itu kan punya pita suara yang bisa mengeluarkan itu. Alunan nadanya bisa kita keluarkan. Cuman kan tidak konsisten. Karena kita capek kan begitu. Itu tidak konsisten. Maka para ilmuwan itu, para musisi itu butuh alunan nada yang konsisten. Jadi mereka bikin imitasinya pakai apa? Pakai alat itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau ente bilang alat musik itu haram, harusnya ente haramin itu burung berkicau setiap pagi. Gitu. Karena suara yang dihasilkan oleh burung sama suara yang dihasilkan oleh gendang, gitar, dan seterusnya. Jadi alat musik itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya dia alat. Yang namanya alat bisa digunakan untuk keharaman, bisa digunakan untuk kehalalan. Nah, yang jadi masalah adalah alunan yang dikeluarkan itu, alunan nadanya. Kan kita punya standar ya, kita bilang musik halal. Cuman dibatasi. Pertama, musik yang halal itu alunan nadanya bukanlah alunan yang semisal atau semirip dengan alunan yang dipakai oleh peribadatan agama lain. Itu yang kita sepakati, enggak boleh itu. Maka nyanyi-nyanyi haleluya, nyanyi-nyanyi sinterklas, itu bagi saya tuh tidak ada celah lagi untuk bilang boleh. Kenapa? Itu khas identik orang sono. Jadi kalau orang nyanyi gitu haram, ya haram. Kita susah nyari celahnya. Apa sih nyari celahnya maksudnya? Ya nyari celah untuk bilang halal tuh susah. Gitu kan, itu khas itu. Alunan nadanya begitu. Jadi jangan sampai alunan nadanya sama. Maka itu alunan nada takbiran juga bikin dengan takbiran yang khas begitu. Jangan alunan nada yang mirip dengan gitu. Kemudian yang kedua, alunan nadanya selain tidak boleh mirip dengan alunan nada peribadatan agama lain, dia juga tidak boleh mirip dengan orang-orang fasik. Itu yang disebutkan oleh banyak ulama. Kita bilang musik halal kok, ulama bilang gitu, musik halal. Cuman jangan mirip kayak ahli fasik, orang fasik. Kan dalam hal ini kita bisa ngukur sendiri ya, mana alunan nada yang khas sama orang fasik, mana alunan nada yang khas sama orang soleh kan gitu. Ah, kalau kayak apa namanya Opik itu kan kita nggak bilang orang fasik, itu alunan nadanya orang benar begitu karena isi ini. Tapi kalau alunan nadanya orang fasik, takbir dibikin disco, udah kuduk. Itu kan enggak khas, takbir makai sholawat, takbir makai alunan nadanya iwope, kan itu sama gitu. Itu kan akhirnya tidak memuliakan sholawat, tidak memuliakan takbir itu sendiri. Nah yang ketiga, musik jadi halal tuh apa namanya, isi konten liriknya, dia tidak mengajak kesyirikan, juga tidak mengajak kemaksiatan. Kalau terbebas dari tiga ini, atau tambahan satu lagi, musik yang dijalankan tidak membuat dia lalai dari kewajiban. Ya maksudnya dia nutup aurat, dia jaga pandangan, begitu. Ya jadi timbang dengerin doang, dengerinnya bukan ya karena untuk rileks atau karena untuk menarik perhatian anak-anak misalnya, itu kan sesuatu yang dibolehkan. Setelah kalau empat ini tidak ada, ya maka musik jadi halal-halal saja, enggak? Dan termasuk alat musiknya, karena alat musik itu adalah imitasi yang dibuat oleh artis dari pita suara yang kita, karena sumber suara itu semuanya kan dari kita, dari makhluk. Burung punya, itu punya, kita punya. Maka dibuat imitasinya. Dan siapa yang buat? Ya para artis itu. Nah kalau kita bilang alat musik itu haram, no, burung pas lagi berkicau cekek. Kagak boleh. Iseng aja. Jadi itu yang jadi masalah tuh alunan nadanya. Jangan sampai alunan nadanya mirip orang-orang fasik. Orang fasik itu ya orang yang lalai atas kewajiban, dia kagak sholat, dia kagak puasa, dia kagak zakat, dia ogah ke masjid, nggak mau dengerin orang ngaji, itu orang fasik begitu. Apalagi musik koplo ya, karena koplo itu kan identik sama pantura. Dangdut pantura itu adalah kita tidak soal kelas sosial orang ya. Dan koplo itu kan pantura, kelas sosial para supir truk itu. Tapi kan di dalam, kita kan ya bukan rahasia ya. Orang sopir itu kalau istirahat di pantura bukan cuma dengerin dangdut, tapi kan main juga sama perempuannya. Itu kan udah jadi rahasia umum begitu. Maka koplo itu ya itu. Saya ini garis kerasnya Roma Irama. Wah, garis keras Roma Irama. Jadi demen sama Roma Irama. Tapi ketika Roma Irama lagunya dinyanyiin sama perempuan-perempuan yang kagak benar, maksudnya lagunya tuh dirubah pakai koplo, oh kita tuh gedeknya minta ampun begitu, ya kan? Lagu keramatnya Roma Irama kan lagu ibu kan, isinya ibu, masa dijanin sambil joget-joget, kan nyeloncong tuh perempuan, yang enak kita cakar mukanya tuh kan, jadi jangan sampai kemudian disamain iramanya dengan iramanya orang-orang fasik begitu. Apakah saat Idul Adha yang mengatakan boleh takbir sejak tanggal 1? Enggak ada ya, tidak ada yang mengatakan boleh takbir di tanggal 1. Mulanya dari tanggal 9. Saya belum menemukan ada fatwa itu. Setahu saya itu semua sepakat mulanya hari-hari Arafah gitu. Iya, dari HP kan juga sama gitu ya. Kalau ente bilang alat musik haram nih, HP pecahin tuh pas lagi bunyi, gitu pecahin. Itu kan juga mengeluarkan sama alunan nada juga gitu. Di beberapa kesempatan saya sempat sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tuh kan juga sempat mendengarkan musik, di buku saya juga ada. Tapi kapan waktu kita bahas insya Allah secara panjang tentang musik, lagu dan nyanyian. Namun ada manfaatnya, saya mohon maaf jika ada kata kurang berkenan bagi para asatidz, guru-guru kami, para ajengan, tokoh masyarakat. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Nah, koreksian itu bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami, dan saya lebih senang kalau itu melalui jaringan pribadi. Gitu. Atau lo mau langsung dijelasin di kolom komentar. Bisa WhatsApp, bisa Telegram, bisa Instagram. Saya sangat senang sekali jika saya mendapatkan koreksian tersebut. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.